di bon-bon. Dulu aku kau cintai sepenuh hatimu. Dulu aku kau kejar-kejar ingatkan kami. Bisakan kau pergi dengan cinta yang lain. Cintai.